Bye. Yang ada ada di hati abangnya adekku seorang. Kalau adek sampai digait orang, lebih baik aku mati di ujung pedang. Sagantang dua gantang, bunga dan kumbang. Kalau perawan dan bujang, cinta dan sayang. Bulan haji akan datang, panggil pak penghulu datang. Sagantang dua gantang, bunga dan kumbang. Kalau perawan dan bujang, cinta dan sayang. Bulan haji akan datang, panggil pak penghulu datang.

selalu ada di sisiku. Hidup ini takkan hampa, namun semua hanya bayangan dikala itu kita masih berdua. Wow.

lagu-lagu.